Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحمدي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kesehatan serta petunjuk sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Dan marilah mengawali pertemuan kita, kita selalu berintrospeksi diri, mengoreksi diri, khususnya tentang niat kita masing-masing hadir di majlis-majlis ilmu, tidak lain tidak bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita curahkan dari waktu, tenaga dan mungkin biaya, semuanya mendapatkan ganti, mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting kita mengkoreksi niat kita agar apa yang kita kaji, agar apa yang kita cari berbuah amalan. Karena kadang kalau kita belajar tanpa diniatkan ikhlas karena Allah, yang kita pelajari ini hanya menjadi sebuah pengetahuan. Yang kita pelajari malah akan menjadi musuh kita di akhirat kelak. Maka keikhlasan kita dalam menuntut ilmu ini akan membuahkan hasil yang baik, baik dalam ganjaran maupun baik pula dalam apa? Amal perbuatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tersurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang kita masih berada dalam bab al-muraqabah. Memasuki hadis yang kelima, penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an yaktiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah itu kapan akan muncul? Ketika seseorang melakukan, mendatangi apa-apa yang Allah telah haramkan atasnya. Di sini kita bisa pahami Allah itu marah, murka kepada hambanya ketika seorang hamba melampaui batas yang telah ditetapkan, di mana sebenarnya setiap kita paham segala yang Allah perintahkan itu akan membawa apa? Kebaikan. Dan segala yang Allah larang, kalau kita melanggarnya, apa akibatnya? Keburukan. Sayangnya iman ini kadang melemah. Semangat kita melemah. Sehingga akhirnya kita kalah dengan hawa nafsu. Maka hadis yang seperti ini penting untuk kita ingat. Agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Dan Allah akan marah kalau kita apa? Melanggar apa-apa yang diharamkan. Maka inilah poin terdekat atau poin yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu muraqabah. Orang harus selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga jangan sampai membuat murka Allah dengan berbuat apa? Kemaksiatan. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-6. Sebuah hadis yang cukup panjang, sebuah cerita tentang 3 orang di kalangan Bani Israel, si Botak, si Belam, dan si Huta. Pernah dengar ceritanya? Pernah ya, berarti yang pernah ceritakan yang sudah, yang belum ini selesai sudah pengajiannya. Iya. Hadis ini banyak sekali faedahnya, khususnya tentunya berkaitan dengan bab ini, muraqabah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bercerita, inna salasatan min Bani Israel atrasa wa aqrab wa a'ma. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, yaitu Abras. Abras itu ya apa? Belang. Belang itu maksudnya itu apa? Sopak. Bahasa Indonesia apa? Sopak. Ini ada belang-belang putih di tubuhnya dan lama-kelamaan akan rata. Di kalangan asatid yang kita kenal, misalnya Ustaz Ahmad Zainuddin. Nah, itu kalau antum perhatikan video beliau di tahun 2010-an gitu ya, atau sebelumnya, masih terlihat. Kalau sekarang yang terlihat putih semua. Nah, itu namanya penyakit sopak. Ada bahasa lainnya enggak? Tahu saya ya, cuman ini. Jadi, ini biasanya menjalar kemudian akan merata. Dan lambat itu meratanya. Memang ada suntikan untuk mempercepat ratanya. Itu namanya abras. Aqrab itu yang kita sebut apa tadi? Si botak. Orang yang mengalami kerontokan rambut sehingga tinggal tersisa beberapa helai dari rambutnya. Wa'ama, buta gitu ya. Ada 3 orang, semuanya mendapatkan ujian fisik. Dan bukan hanya ujian fisik, ujian juga apa? Harta. Mereka 3-3 adalah orang fakir. Kita tahu itu dari mana? Nanti ujian yang datang yang lain. Aradallahu an yabtaliyahum. Ingat kalimat ini yang disebutkan di awal cerita ini. Allah menginginkan menguji mereka. Subhanallah. Berarti ini kita pahami, ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk apa? Kesusahan. 3 orang ini tadi sudah sakit. Punya penyakit masing-masing. Punya kondisi ekonomi yang terbatas. tapi masih dikatakan apa? Allah ingin menguji mereka. Dan kita akan lihat nanti apa ujiannya. Faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah utus kepada tiga orang ini seorang malaikat. Fa'atal abrafa. Diawali dari mendatangi siapa? Si sopak. Ya. Atau si belam tadi. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaih. Maka ditawari sebuah tawaran. Apa yang paling kamu inginkan? Apa yang paling kamu harapkan? Qala, karena dia tadi punya masalah apa? Penyakit kulit. Maka tentu yang dia harapkan, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu. Dan pergi dariku, hilang dariku sesuatu yang membuat orang apa? Takut, jijik. Karena sebenarnya sopak ini beda dengan panu. Sama-sama ya. Panu itu juga penyakit kulit. Tapi kalau panu itu menular. Kalau bersentuhan langsung, pakai perantara saja apa biasanya? Handuk itu bisa menular. Apalagi bersentuhan langsung. Nah, orang melihat sopak dikira juga sama dengan panu. Takut dekat-dekat, takut salaman dan sebagainya. Maka dia berharap punya kulit yang mulus, yang bagus, dan hilang yang membuat orang apa? Takut, jijik kepadanya. Famasahahu. Maka malaikat ini mengusap si belang tadi. Fadafadahanhu qadaruhu wa u'tiya launan hasana. Setelah diusap, hilanglah penyakitnya dan diberi kulit yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaih. Ditanya lagi, harta apa yang paling engkau suka? Qala al-ibil au qala al-baqar. Dia mengatakan apa? Unta atau sapi. Kemungkinan yang lebih kuat adalah unta. Riwayat sapi adalah nanti riwayat yang kedua. Syakkar rawi fa u'tiya naqatan usra. Maka diberilah si belam tadi yang sudah sembuh seekor unta yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini mengatakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada apa? Hartamu ini, unta ini. Kemudian malaikat tersebut mendatangi rekannya yang kedua. Siapa tadi? Aqra. Yang botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Diajukan pertanyaan yang sama. Apakah yang paling engkau harapkan, engkau inginkan? Sekarang problemnya pada apa? Rambut. Faqala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadza alladhi qadarani an-nas. Saya pengin punya rambut yang keren, yang bagus. Dan pergi ini penyakit yang membuat orang apa? Takut. Karena kadang orang juga gimana gitu ya rasanya lihat orang rambutnya hanya beberapa helai, dikira juga ini hal yang menakutkan atau mungkin menular dan sebagainya. Famasahahu. Akhirnya si malaikat juga mengusap. si botak tadi. Fadhaba anhu wa atiya sya'ran hasana. Maka penyakitnya segera hilang dan kemudian diberi rambut yang indah. Kemudian ditanya, "Ala ayyul mali ahabbu ilaik?" Pertanyaan yang sama setelah sembuh apa tadi? Harta apa yang paling engkau inginkan? Harta apa yang paling engkau sukai? Dijawab, "Al-baqaru." Saya suka sapi. "Fa'utiya baqaratan hamilan." Maka diberilah seekor sapi yang sedang bunting pula. Wa qala barakallahu laka fiha. Didoakan pula semoga Allah memberikan keberkahan untukmu pada sapi tersebut. Kemudian datang kepada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Si buta. Fakala ayu syai'in ahabbu ilaik. Ditanyakan pertanyaan yang sama, apakah yang paling engkau sukai, engkau harapkan? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsirannasa. Dari jawabannya sudah terlihat perbedaan. Kalau dua orang tadi yang penting apa? Sembuh. Pergi ini sakitku. Dia tidak ingat siapa? Allah. Tapi si buta langsung mengatakan, saya ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian diusap oleh malaikat tadi dan Allah mengembalikan pandangan kepadanya. Kemudian ditanyakan pertanyaan yang sama, fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apakah yang paling engkau sukai? Al-ghanamu. Kambing. Dan banyak hadis-hadis menunjukkan keutamaan apa? Kambing. Maka berbahagialah yang angon kambing. Atau yang di rumahnya punya kambing gitu ya. Fa'utiya syatan walidan. Maka diberilah dia juga apa? Seekor kambing yang dalam keadaan bunting hamil. Fa anta jahadani wa walada hadza. Maka untanya beranak pinak. Sapinya beranak pinak. Demikian pula kambing beranak pinak. Fakana lihada wadin minal ibili, walihada wadin minal bakari, walihada wadin minal ghanam. Si belang tadi akhirnya punya satu lembah isinya semua apa? Unta. Si botak demikian punya satu lembah semua isinya sapi. Dan si buta punya satu lembah isinya kambing. Dan balik kepada kalimat yang kita katakan tadi, Allah ingin menguji mereka. Sekarang kelihatan apa ujiannya? Kesehatan dan harta. Yang seringkali orang lalai kalau dapat ujian seperti ini. Kalau sakit semua orang nyebut siapa? Allah, ya Allah, dari lubuk hati paling dalam. Menyebut Allahnya gitu ya, melas banget. Demikian pula kalau dompet ini, masya Allah. Orang sampai mengatakan apa? Ini dompet apa peci? Gitu. Kosong, gak ada isinya. Masya Allah. Ya Allah. Ini tanggal 2 kok sudah koma. Gajinya 2 koma. Tanggal 2 sudah koma. Ini. Masya Allah. Maka subhanallah, ujian yang seperti ini ternyata lebih ringan. Walaupun kadang ada orang merasa tidak ingin ujian yang seperti ini. Inilah manusia. Kadang sesuatu yang baik untuknya dianggap tidak baik. Sedangkan yang berbahaya untuk dirinya malah dianggap baik. Maka inilah realita yang terjadi pada kebanyakan manusia. Dan ujian sekarang ini yang kita baca di sini menimpa kepada tiga orang ini. Yang tadinya masing-masing sakit, yang tadinya masing-masing tidak punya harta, jadi sehat, jadi sembuh. Kemudian masing-masing punya harta yang berlimpah. Dan disitulah dibutuhkan muraqabah. Perasaan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya manusia itu dipuji bukan karena apa? Kaya dan miskinnya. Tapi manusia terpuji sikap dia dalam keadaan miskin, sikap dia dalam keadaan kaya. Jadi tidak selalu yang miskin itu lebih terpuji daripada si kaya. Dan belum tentu si kaya lebih terpuji daripada si miskin. Apa yang menentukan? Sikap seseorang menghadapi keadaan yang Allah takdirkan, tetapkan untuk diri. Si miskin yang bersabar atau si kaya yang bersyukur, kedua-duanya terpuji. Tapi sebaliknya, si miskin yang tidak mau bersabar dan si kaya yang tidak mau bersyukur, kedua-duanya tercela. Jadi masalahnya bukan masalah kaya dan miskin. Hidup ini masalah sikap terhadap keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi pada tiga orang ini dalam ujiannya? Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tadi mendatangi si belang dalam apa? Rupa dan keadaannya. Ini kalau dilihat dhamirnya berarti kembali kepada si belang. Artinya apa? Malaikat tadi berubah wujud jadi belang. Jadi punya penyakit apa? Sopak. Dan dalam keadaan miskin. Seperti dulu asalnya siapa? Si belang yang sekarang sudah jadi okabi. Orang kaya baru. Jadi ya. Datang kemudian memelas. Faqala rajulun miskinun. Saya orang miskin. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Saya kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balaghu liyal yawma illa billahi thumma bik. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Subhanallah. Dan ini yang sering terjadi. Orang lupa. Kacang lupa apa? Kulitnya. Padahal malaikat ini datang dalam wujud yang dia dulu seperti itu. Tapi masya Allah, kadang buta hati itu lebih berat daripada buta apa? Mata. Kalau teorinya gitu ya. Kalau mungkin kita yang ada dalam cerita itu, yang kita bayangkan, ya mestinya saya akan ingat, saya dulu asalnya seperti itu. Itu kan bayangan kita yang belum kena ujian. Kalau kita yang diuji, Allah a'lam. maka malaikat ini datang dalam wujud yang persis dulu dialami si belang ini dan memelas dengan semua permohonannya. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mala. Bahkan dengan jelas dikatakan, aku sekarang mohon, minta kepadamu atas nama, gitu ya. Dan kalau orang itu sudah meminta sesuatu membawa nama Allah, itu enggak boleh ditolak. As'aluka billah, itu ringkasnya. Aku minta kepadamu atas nama Allah. Itu kalimat yang hanya diucapkan dalam keadaan yang sangat serius. Maka orang yang diminta itu seharusnya memberi kalau dia mampu. Nah, di sini lebih gamblang lagi. Aku minta atas nama siapa? Yang telah memberimu kulit yang bagus, warna yang bagus, dan harta. Jadi diingatkan, kamu dulu penyakitan, gitu ya. Kulitmu berpenyakit, kamu tidak punya harta, kemudian Allah sudah memberikan kesembuhan dan harta. Sekarang aku minta atas nama Allah. Apa yang diminta? Ba'iran. Satu ekor unta saja. Padahal dia punya apa? Satu lembah. Satu lembah isinya berapa kira-kira? Ribuan. Kalau satu saja mungkin enggak terasa, gitu ya. Ataballaghu bihi fi safari, yang aku bisa menyambung apa? Perjalananku. Subhanallah. Apa jawabnya? Al-hukuku katsirah. Tanggungan saya banyak. Masyaallah. Inilah orang yang tidak lolos ujian. Orang yang lupa bahwa Allah yang memberikan nikmat kepadanya selalu mengawasi dirinya. Sami'un basir, alimun khabir. Ini harus kita paham. Maka dia beralasan, nah, tanggungan saya banyak. Hak-hak yang harus saya tunaikan banyak. Faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yadhurukan nasu fakiran fa'ataqallah. Mendapat jawaban tidak enak seperti itu, si malaikat kemudian langsung mengingatkan, aku kelihatannya kenal kamu, aku tahu asal usul kamu, bukankah kamu si belang dulu yang orang tidak suka kepada kepadamu, jijik kepadamu. Fakiran, kamu dulu kan fakir, kemudian diberi harta oleh Allah. Apa jawabnya? Allah Akbar. Ya. Inilah kebutaan hati bisa sampai seperti ini. Innama waratu hadzal mala kabiran an kabirin. Kalau diartikan dengan bahasa kita, enak saja. Saya ini apa? Mewarisi turun temurun. Masya Allah. Sampai lupa apa? Daratan dan lautan. Ini ya. Masya Allah. Baru saja Allah memberikan kesembuhan. Baru saja Allah memberikan harta berlimpah. Tapi kemudian apa? Lupa segalanya. Jadi subhanallah, ternyata ujian harta itu lebih berat. Tapi siapa yang gak suka harta? Allah musta'an. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka malaikat itu pun mengancam, jikalau kamu dusta, awas. Semoga Allah mengembalikan kamu sebagaimana asalmu dulu. Datanglah kepada si botak. maka datang dalam keadaan dan bentuk yang sama. Rambutnya yang sedikit miskin gitu ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka mengucapkan persis sama yang diucapkan kepada siapa? Si belang. Faradda alaihi mithla rad ma radda hadza. Ternyata si botak pun gagal dalam ujian. Karena dia menjawab persis seperti jawabannya siapa? Si belang. Banyak tanggungan. Apa tadi yang dikatakan? Ini harta warisan turun temurun. Maka dia pun dapat doa yang sama. In kunta kadiban fasayyaratallahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti apa asalmu. Kemudian datanglah kepada si buta yang sudah sembuh, yang sudah punya apa? Kambing satu lembah. Datang dalam bentuk dan keadaannya yang sama. Datang dalam keadaan buta, orang miskin. Faqala rajulun miskinun. Dia mengatakan, saya orang miskin. Wa ibnu sabilin, dalam perjalanan. Ibnu sabil itu jangan diartikan anak jalanan gitu ya. Ibnu sabil, anak jalanan. Ini beda. Maksudnya apa? Orang dalam perjalanan. In qata'at bil hibalu fi safari. Terputus perjalananku, bekalku, kehabisan alat bekal dalam perjalananku. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Maka tidak akan tuntas perjalananku hari ini kecuali apa? Dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Kata-kata yang sama kepada dua orang sebelumnya. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballaghu biha fi safari. Apa yang diminta? Saya minta satu ekor kambing saja yang bisa menuntaskan perjalananku. Nah, ini yang membedakan penggembala kambing. Bukan artinya yang di rumah ngingoni sapi jelek gitu ya. Ini orang Magetan ingon-ingonnya sapi gitu ya. Tapi subhanallah, ini bentuk pujian kepada penggembala kambing. Apa jawabnya? Dia pun mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dia sadar akan kenikmatan Allah. Dia ungkapkan, iya, saya dulu buta, kemudian Allah telah mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syikta wada' ma syikta. Tadi minta berapa? Satu ekor. Tapi si buta mengatakan, sudah, ambil, terserah kamu. Ambil yang kamu butuhkan dan tinggalkan yang tidak kamu butuhkan. Ini biasanya orang yang membangun usahanya, membangun bisnisnya dari nol, menyadari hal seperti ini. Sehingga kadang mereka ini yang lebih bisa membantu orang-orang di sekitar, bermanfaat. Kalau dia menyadari bahwa nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Aku dulu juga susah, gitu ya. Merasakan bagaimana susahnya orang yang susah. Sehingga kalau ada orang yang susah, dia ingin menolong. Tapi orang yang buta hatinya, apa? Kok enak men, gitu ya. Dan seterusnya. Fawallahi ma ajhadukal yawma bisyai'in ahattahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu pada hari ini sesuatu pun yang engkau ambil karena Allah. Mau ambil 10, monggo silakan. Mau ambil 100, silakan. Kalau itu memang apa? Engkau butuhkan dalam perjalanan. Faqala amsik malaka. Setelah mendapatkan jawaban yang meloloskan si buta ini, apa jawab perkataan si malaikat? kuasailah, pegang itu hartamu, pertahankan hartamu. Fa innakum fa innamattulitum, sesungguhnya kalian itu sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sahita ala sahibaik, Allah telah ridha kepada dirimu dan murka atas dua teman. Maka hidup ini hakikatnya senang susah, mudah ataupun sempit, kaya ataupun miskin, semua itu apa? Ujian. Tinggal bagaimana kita mensikapi ujian-ujian tersebut. Dan syariat sudah mengajarkan kesulitan itu disikapi dengan apa? Sabar, kelapangan, kesenangan disikapi dengan syukur. Dan itulah 3R kunci kebahagiaan. Apa itu? Syukur, sabar, dan istighfar. Inilah kunci hidup, sederhana sekali. Ketika kita mendapatkan kesenangan bersyukur, ketika mendapatkan ujian bersabar, dan ketika berbuat kesalahan beristighfar. Maka kita akan berbahagia dunia akhirat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihukumi oleh sebagian ulama hadis ini dhaif, tapi secara maknanya itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain atau diterima secara syariat. Sebuah hadis dari Abu Ya'la Asy-Syaddad atau Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis, siapa itu kayyis? Orang yang cerdas, orang yang pintar. Siapakah orang yang pintar itu? Mandana nafsahu, orang yang menghitung, orang yang menghisab dirinya, orang yang selalu berhitung betapa banyak dosa saya, betapa banyak kesalahan saya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu setelah kematian. Apa itu? Akhirat. Beramal jangan berharap apa balasan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini apa? Fana. Meskipun kita mendapatkan balasan yang terbaik di dunia, tetap akan apa? Hilang. Entah kita yang akan meninggalkan atau harta tersebut yang akan meninggalkan kita. Sehingga nanti kita akan ketemu sebuah hadis bahwa Allah itu melunasi nikmat-nikmatnya siapa? Kesenangan-kesenangannya orang kafir, supaya mereka tidak punya lagi bagian di mana? Di akhirat. Jadi kalau orang itu harapannya hanya pendek dunia, dia akan rugi terhadap yang lebih besar, yaitu di mana? Di akhirat. Tapi orang yang cerdas, dia akan berharap dari pekerjaannya itu apa? Apa yang akan dia dapatkan di akhirat. Dan orang yang berharap akhirat tidak akan kehilangan dunianya. Kenapa? Karena dunianya sudah dijamin. Gitu ya. Tidak akan dikurangi dan tidak akan salah alamat. Akan sampai kepadanya. Bahkan dengan niatnya yang ikhlas akan bernilai berbarokah apa yang didapatkan di dunia. Wal ajizu, sebaliknya. Kalau orang cerdas itu yang selalu menghitung dirinya, beramal untuk hari akhir. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Man adba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya diikuti, diperturutkan. Ini orang-orang lemah. Jadi ternyata orang yang selalu memuatkan dirinya itu bukan orang hebat. Malah orang apa? Lemah. Tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri. Wa tamanna 'ala Allah. Dan orang lemah itu yang selalu berhayal kepada Allah. Maksudnya berhayal kepada Allah bagaimana? Yang pernah kita sebutkan gitu ya, sebagai sebuah senyuman, ya Allah, doa terus gitu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Nikah saja belum gitu ya, nah, nikah dulu gitu ya, baru doa. Demikian pula orangnya apa, berharap, ya Allah, tempatkanlah aku di surga Firdaus yang paling tinggi, di tengah-tengahnya. Tapi amalnya tidak cocok. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Tapi amalnya selalu mengantarkan dia kemana? Ke neraka. Dan ini sifatnya orang-orang munafik, yaitu mereka jelek dalam amal tapi berharap-harap kepada Allah. Maka orang mukmin itu yang mencocoki harapannya kepada Allah dicocoki dengan apa? Dengan amalnya. Amalnya mencocoki harapan. Dan itu hanya akan terjadi pada siapa? Orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam pergaulan kita hidup manusia, kalau cuman bermanis apa, bibir begitu ya, bermanis kata, ya mudah gitu, kepada istri kita, kepada orang tua kita, oh iya saya akan rajin, saya akan bekerja sungguh-sungguh. Tapi berangkat pertama yang diambil apa, warung kopi. Ngopi bisa 2-3 jam. Baru keliling, yang nyeles apa gitu ya. 2 jam sudah capek pulang ke rumah. Gimana, Mas? Belum hasil, Dik. Lah iya, nongkrong di warung kopi kok minta hasil gitu ya. Maka ini dalam kehidupan manusia saja terjadi seperti ini. Apalagi kepada Allah tidak pantas. Orang kemudian berharap-harap kepada Allah ampunan, surga, selamat dari neraka. Tapi amalnya berkebalikan. Ini seperti suami yang merasa apa, tidak diawasi istrinya. Kalau sudah keluar dari rumah apa, merdeka. Maka demikianlah ada di antara kita. Seakan Allah tidak pernah mengawasinya. Dia hanya berharap-harap. Tapi amalnya tidak mencocoki harapan. Maka kita tinggal memilih, apakah kita akan menjadi orang-orang cerdas yang kuat, atau akan menjadi orang-orang bodoh yang lemah. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Ada koreksi tambahan? Oh masya Allah, masih 6:30. Makanya ini antum masih anteng ya. Baik, ini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.